Air gunung. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ini artinya bekal dalam perjalanan menuju akhirat. Zad adalah bekal. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ma'ad yani untuk akhirat. Pada pembahasan kita ini kata penulis, Faslun fi dzikri ba'dil hukmi wal ghayatil mahmulati allati kanat fi waqati Uhud. Fasal tentang penyebutan sebagian hukum dan tujuan-tujuan yang terpuji, allati kanat, yang ada, yang terjadi di perang Uhud. Perang Uhud, kaum muslimin kalah. Barakallahu fiikum. Tidak semua musibah, bencana, barakallahu fiikum, itu jelek adanya. Allah menghendaki di balik semua kejadian itu hikmah. Ada ahkam, barakallahu fiikum. Ada ahkam yang Allah SWT kehendaki di semua keadaan. Seperti ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan, tidak ada air untuk wudu, padahal sudah masuk waktu sholat. Barakallahu fikum. Kemudian turunlah perintah untuk tayamum. Itu hikmahnya. Subhanallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, beliau harus sholat duduk. Hikmah dibaliknya adalah pensyariatan ketika imam dalam kondisi sakit mengharuskan dia sholat sambil duduk, maka semua makmum pun harus sholat sambil duduk. Barakallahu alaikum. Demikian juga perang Uhud, ketika kaum muslimin mendapatkan kekalahan, ini sebagai apa? Sebagai penghalang, barakallahu fikum, untuk orang-orang yang tidak beriman untuk menyatakan keimanannya. Mereka maunya, seandainya benar mereka ini kaum muslimin, tidak pernah kalah mereka. Padahal semua kejadian yang Allah telah tentukan itu ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di baliknya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang dan Aisyah tertinggal, hanya bisa diantar oleh Sofwan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Orang-orang munafik menjadikan kesempatan itu untuk menjelek-jelekkan Rasulullah dan keluarganya. Mereka menuduh Aisyah telah berzina. Sampai hampir terjadi perkelahian di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara fitnah ini, Allah SWT mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta menuduh Aisyah telah berzina, usbatum minkum, sekelompok dari kalangan kalian sendiri yang ngaku muslim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhu syarran lakum. Jangan kalian menganggap 100% itu kejelekan untuk kalian. Ahkam ternyata Allah kehendaki di balik kejadian ini hukum-hukum syariat yang sangat banyak. Baik, sudah kita lewati barakallahu fikum tafsir surah An-Nur. Ahkam sangat banyak. Baik, hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan tuduhan perzinahan. Subhanallah, adab-adab bermasyarakat. Baik, sikap ketika kita mendapatkan informasi. Tidak semua informasi kabar boleh kita telan mentah-mentah dan disampaikan kepada orang lain. Tidak boleh. Orang harus ta'ani dalam masalah ini. Tidak semua apa yang kita, oh bagus kok ini dia, dia dapat kiriman WA, jadi dia berada di satu grup mungkin, ada dia dapat kiriman WA, entah apalah mungkin, dia menganggap tek, langsung dia kirim juga. Jadi, dia kirim juga. Dikit-dikit, kirim juga. Baca kirim. Subhanallah. Baik. Tidak semua apa yang kita ketahui boleh kita sampaikan ke orang lain. Baik. Tidak semua. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala, aku telah membawa dan menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua kantong besar. Adapun yang satunya aku sudah sampaikan semuanya untuk kalian karena itu menyangkut syariat. Adapun yang satunya lagi aku tidak akan menyampaikannya. Kalau aku menyampaikannya ini akan dipotong. Karena itu masalah kejadian-kejadian yang akan datang yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada hubungannya dengan masalah syariat dalam artian penghalalan pengharaman. Barakallahu fikum. Para ulama kita mengatakan laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidak semua yang kita ketahui boleh kita sampaikan ke orang. Baik. Tidak semua. Apalagi itu masalah pribadi kita, masalah rumah tangga kita, masalah tidak perlu. Barakallahu fiik. Apalagi media sosial ini, subhanallah. Jadi tempat curhatan. Imma ke teman-temannya, wa imma ke satu grupnya, wa imma. Allahul musta'an. Baik, kita kembali ke pelajaran kita. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران. Dan Allah telah mengisyaratkan tentang hikmah-hikmah, hukum-hukum dan tujuan-tujuan di balik kejadian yang terjadi di perang Uhud. Allah telah menyebutkan poin-poinnya. Induk-induknya. Pokok-pokoknya dalam surah Ali Imran, haitsu ibtataha al-qissata biqoulihi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lilqital. Wa idh ghadawta, ketika engkau berpagi-pagi keluar dari keluargamu, engkau telah menetapkan kaum muslimin dengan posisinya masing-masing. Si fulan-fulan pokoknya di tempat ini. Fulan-fulan pokoknya dalam peperangan. taktik perang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW dan diwanti-wanti, jangan pernah meninggalkan pos-pos kalian kecuali ada perintah dari aku. Maka idalil qital bila tamami sittina ayat sampai 60 ayat setelah itu. Faminha ta'rifuhum su'i akibatil ma'siyah. Di antara poin yang paling penting adalah ta'rifuhum su'akibatil ma'asiyah. Allah memperkenalkan kepada mereka kaum muslimin betapa jeleknya akibat maksiat. Barakallahu fikum. Ketika mereka turun dari tempatnya, itu kan berarti apa? Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan pemanah yang ada di bukit yang kata Rasulullah, jangan pernah kalian tinggalkan tempat ini sampai ada perintah dari aku. Ketika mereka menyelisihi ini, berarti telah mereka melakukan maksiat. Baik. Wal fashal, kegagalan akibat dari perbuatan maksiat adalah kegagalan. Wat tanazu', pertikaian. Baik. Wa anna alladhi asabahum inma huwa bi syu'mi dzalik. Dan yang menimpa mereka semuanya dalam bentuk kekalahan itu karena apa? Syu'm. Sialnya perbuatan maksiat itu. Barakallahu fiik. Syu'm. Kalau kita mengatakan ada sial, sial itu ada. Sial yang paling nyata itu adalah maksiat. Begitu orang melakukannya, maka akan dia dapatkan kejelekannya. Kama qala ta'ala walaqad saddaqakumullah ta'ala. Walaqad saddaqakumullahu wa'adahu ittahusunahum bi'idni. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum bil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Thumma sarafakum 'anhum liyabtaliyakum walaqad 'afa 'ankum. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu. Allah telah memberikan janjinya untuk kalian. Di awal pertempuran kaum muslimin sudah mengalahkan, dipukul mundur pasukan musyrikin. Jauh. Sampai mereka meninggalkan barang-barang mereka. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukannya di sini, musyrikin di sini. Kemudian di belakang pasukan kaum muslimin ini ada pasukan pemanah. Yang kata Rasulullah, jangan pernah kalian turun dari tempat. Kalian harus menjaga punggung-punggung kami dari serangan dari belakang. Baik. Begitu terjadi peperangan, khas pukul mundur. Mereka meninggalkan apa? Mereka meninggalkan ghanimah. Ayat tadi yang di atas sana mengatakan al-ghanimah saya kaum. Ini ghanimah sudah di hadapan kita, sudah kita sudah menang. Barakallahu fikum. Ini ghanimah sudah ada di bawah ini. Akhirnya mereka pun turun. Tinggal beberapa orang saja. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang musyrikin yang terpukul mundur melihat bahwa di belakang sana sudah turun, sebagian mereka berputar. Ngantam kaum muslimin dari belakang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum. Fashal. Baik. Saling menyalahkan. Watanazatu bil amr wasaitu min ba'di ma araakum ma tuhibbun. Kalian pun melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya ketika Allah telah memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian inginkan, harta ghanimah. Tergiur kalian dengan itu. Maksiat beberapa orang imbasnya ke semuanya. Barakallahu fikum. Imbasnya ke semuanya. Karena ketika Allah SWT menurunkan musibah, bukan hanya orang-orang yang berlaku maksiat yang kena. Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassa. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, contoh dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Barakallahu fikum. Orang yang mau amar ma'ruf nahi mungkar dan para pelaku maksiat, dengan sebuah kapal yang dihuni oleh orang-orang bagian di bawah perutnya, bagian di atas. Yang di bawah ini kalau pengen mengambil air, mereka harus naik dulu ke atas dan melewati orang-orang yang di atas. Mereka mengatakan, aduh tidak enak melewat-lewat terus di orang atas ini, ganggu mereka. Tapi sudah kena air lah apa macam-macam, ganggu mereka terus. Bagaimana kalau kita lubangi saja di sini, di tempat kita ini? Oh, dekat air kok di sini. Saya tinggal mau kasih lubang sadiki. Mereka mengatakan, "Law kharaqna fi nasibina kharqa." Seandainya kita lubangi saja sudah, enggak perlu lagi kita ke atas, enggak perlu lagi repot-repot manja ketika naik tangga, melewati orang-orang, ganggu orang. Lubangi saja di sini. Jadi, terkadang orang melakukan maksiat, dia tidak tahu akibat dari maksiat itu. Ternyata begitu hebat akibatnya. Antum tahu, ketika dia melubanginya, sedikit saja lubang, antum yang tahu nih orang-orang kapal misalnya, barakallahu fikum, ini luar biasa tekanannya, muncratnya luar biasa. Jadi, tidak usah yang kapal-kapal besar yang perutnya itu memang di bawah air. Barakallahu fikum. Setengah badan kapal itu di bawah air. Jadi tentunya tekanan semakin besar kapal itu semakin besar tekanannya. Ketika dilubangi luar biasa. Tidak bisa diapa-apain. Tinggal nunggu tenggelamnya. Tentu nama kapal karam itu karena menabrak karang, robek, tenggelam. Barakallahu fikum. Tidak bisa diapa-apain. Subhanallah. Ini perahu kecil saja, perahu kecil saja ini apa? Perahu sema-sema ini. Kalau ada lubangnya, setengah mati bepalo. Barakallahu fiik. Kalau setengah bepalo, kalau nyamuk tenggelam. Subhanallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka membiarkannya, maka tenggelam dia dan tenggelam semuanya. Bukan cuma satu orang itu tok yang tenggelam, semuanya satu kapal. Tapi kalau mereka menghalanginya, maka dia selamat dan semuanya pun akan selamat. Minkum mayuridu dunia wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang pengen dunia, di antara kalian ada pengen akhirat. Tsumma sarabakum amhum liyabtaliyakum. Akhirnya Allah SWT memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian. Walaqad afa ankum. Artinya kalian lari dari peperangan. Baik, lari dari peperangan. Dan sungguh Allah telah memaafkan kalian semuanya. Falamma dhaqu akibata ma'siyatihim lir rasul, ketika para sahabat telah merasakan akibat kemaksiatan sebagian di antara mereka kepada Rasul, wa tanaza'uhum wa fashalu وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة. Ketika mereka telah merasakan penderitaan ini akibat penyelisihan mereka terhadap Rasul, kekalahan yang mereka rasakan, كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة. Setelah itu mereka telah menjadikannya itu sebagai satu pelajaran. Setelah itu mereka senantiasa dalam kondisi terjaga, siap siaga senantiasa. Hati-hati. Wa taharruza min asbabil khudlan, dan mereka senantiasa sangat menjaga dari melakukan sesuatu yang menjadi sebab kekalahan. Barakallahu fikum. Ini hikmah di baliknya. Di balik kejadian itu ini hikmahnya. Pengalaman itu akan menjadikan pelajaran. Barakallahu fikum. ومنها أن حكمة الله وسنته أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعه تجرب بأن يداولوا مرة ويداول عليهم أخرى لكن تكون لهم العاقبة فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميز الصادق من غيره. Hikmah dan sunnah yang Allah tetapkan pada Rasulnya dan pengikut Rasulnya. Jarat bi'an yudawilu marratan. Allah telah menetapkan bahwa terkadang kaum muslimin menang. Wa yudawalu alaihim ukhra. Dan terkadang kalah di waktu yang lain. Untuk apa ini? Litakuna lahumul akibah. Lakin takun lahumul akibah. Akan tetapi kemenangan terakhir akan diraih oleh kaum muslimin. Hikmah di balik kejadian ini terkadang menang terkadang kalah. Fa innahum law intasaru daiman. Kalau seandainya terus-menerus kaum muslimin menang dalam peperangan, dakhala ma'humul mu'min wa ghairuhum, akan masuk ke dalam Islam ini orang mukminnya dan bukan orang mukminnya. Walam yatamayyiz shadiq min ghairihi, dan tidak akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya dan siapa yang tidak jujur. Ini hikmahnya. Walintasara alaihim daiman lam yahsul al-maqsudu minal bi'sa. Kalau kalah terus juga, barakallahu bikum, tidak tercapai tujuan dari di utusnya Rasul. Masa kalah terus? Mereka akan mengatakan, oh seandainya betul-betul ini memang Rasul ini memang benar ini, mana mungkin Allah tidak menolongnya. Ini karena terus berarti bukan Rasul ini. Ajaran tidak benar ini. Barakallahu bikum. Jadi terkadang menang, terkadang kalah. War risalah. Kalau kalah terus, tidak tercapai tujuan diutusnya Rasul dan tersampaikannya risalah. Faktadat hikmatullahi anjama alahum bainal amraini. Maka sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan untuk kaum muslimin dua perkara ini, terkadang menang terkadang kalah. Liyatamayyaza may yattabi'uhum wa yuti'uhum lil haqq. Agar supaya terbedakan siapa yang mengikuti dan mentaati karena kebenaran. Wa ma ja'u bihi mimman yattabi'uhum ala adh-dhuhur wal ghalabah khassah. Terbedakan siapa yang betul-betul taat dan siapa yang ikut hanya gara-gara apa? Menang terus. Barakallahu fiikum. Wa minha anna faedah berikutnya atau hikmah berikutnya di balik kejadian Uhud ini. Wa minha anna hadza min a'lamir rusul. Kama qala Hiraqal li Abi Sufyan, hal qataltumuhu? Qala na'am. Qala kayfa al-harbu bainakum wa bainahu? Qala sijalun yudawilu alaina al-marra wa nudawilu alaihim al-ukhra. Kadzalika ar-rusul tubtala thumma takunu lahum al-akhirah. Hikmahnya anna hadza min a'lamir rusul. Ini adalah tanda-tanda kerasulan. Baik. Karena yang ditanya oleh Hiraqal pada saat itu adalah Abu Sufyan. Dan yang memimpin pasukan perang di pihak musyrikin adalah Abu Sufyan. Barakallahu fikum. Ketika itu Abu Sufyan berangkat ke Syam untuk berdagang. Di Syam itu ada Hiraqal yang juga telah sampai surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam. Baik. Hiraqal adalah seorang yang alim dalam agamanya, bukan cuma sekedar dia sebagai penguasa. Tapi dia juga memiliki keilmuan. Barakallahu fikum. tentang kenabian, maka Herakl pun mengatakan, adakah di tempat kita ini, di wilayah kita ini, orang yang berasal dari orang yang ngaku jadi nabi ini? Orang-orang pun mengatakan iya, wahai Paduka Raja, ada. Baru saja mereka datang dari apa? Dari Makkah sebagai pedagang. Kata Herakl, kalau begitu silakan kumpulkan mereka, undang dia datang kemari. Aku akan menanyakan kepada mereka beberapa perkara. Diundanglah semuanya. Kemudian Herakl mengatakan, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang yang aku jadi nabi ini di antara kalian? Maka mereka pun menunjuk Abu Sufyan, kekerabatannya dengan Rasulullah. Maka Herakl pun memerintahkan dia datang duduk di hadapan yang lainnya. Lainnya di belakang, Abu Sufyan di depan sendiri. Herakl mengatakan, aku akan bertanya ke orang ini. Kalau dia dusta dalam jawabannya, hendaknya kalian memberi isyarat bahwa dia dusta. Barakallahu. Ditanya segala sesuatunya yang menyangkut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk diantaranya tentang peperangan ini. Kata Herakl, hal qataltumuhu, apakah kalian memerangi orang ini? Abu Sufyan mengatakan, "Na'am." Qala kaifal harbu bainakum wa bainahu? Bagaimana peperangan yang terjadi antara kalian dengan nabi ini? Qala sijal. Sijal itu terkadang ini, terkadang itu. Terkadang kami menang, terkadang dia yang menang. Barakallahu fiik. Bergantian. Yudawilu alaina wa yudawilu alaihim al-ukhra. Mereka mengalahkan kami, kami mengalahkan dia di waktu yang lain. Qala kadzalika ar-rusul. Herakl langsung berkata, demikianlah para rasul, tubtala, diuji. Tsumma takun lahumul aqibah. Ini termasuk tanda-tanda kerasulan, terkadang menang, terkadang kalah dalam peperangan dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik itu semuanya. Berikutnya, wa mina ayyatamayyizal mu'minu sadiq minal munafiqil kadhib. Dengan kekalahan yang terjadi, nampak jelas siapa yang beriman dan imannya jujur dan siapa yang munafik pendusta. Fa innas al muslimina lamma adharahumullahu ala adaihim yawma badr wa tara lahumus sayyid dakhala ma'humul islam zahiran man laysa ma'hum fihi batina. Kaum muslimin, ketika Allah SWT menangkan mereka di atas musuhnya di perang Badr, watar lahumus sayyid, dan kaum muslimin sudah memiliki nama besar di seantero penjuru Arab, tersebar berita di mana-mana tentang kehebatan kaum muslimin. Betapa tidak, jumlah 300 orang bisa mengalahkan 1000 orang dengan perlengkapan yang luar biasa, jumlah yang lebih banyak 3 kali lipat. Subhanallah. Tersebar berita di mana-mana, dari mulut ke telinga, telinga ke mulut. Barakallahu fiik. Pindah berita ke sana kemari. Ya taralahumus sayyid. Kemana-mana orang memberitakan tentang masalah ini, kemenangan ini, kemenangan ini, tentang kehebatan kaum muslimin. Bahwa kaum muslimin tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap remeh. Barakallahu fiik. Fa innal muslim lamma adharallahu ala adaihim yawm badr wa tar lahum sayyid dakhala ma'hum fil islam zahiran man laysa min ma'hum fihi batina. Ramai-ramai orang masuk Islam, tapi secara zahir padahal batinnya masih kafir. Baik. Faqtadat hikmatullahi azza wa jalla an sabbaba li'ibadihi mihnatan mayyazat bainal mu'mini wal munafiq. Sudah menjadi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala untuk Allah adakan untuk hamba-hamba ini ujian, cobaan, dengannya terpisahkan mana yang mukmin dan mana yang munafik. Fa'atla'al munafikuna ru'usahum fi hadhil ghazwah. Ketika terjadi kemenangan, mereka mengatakan alam lakum ma'akum, tidakkah kita juga bersama dengan kalian, kita juga mukmin. Begitu kaum muslimin kalah, ocehannya luar biasa. Baik. Wa takallamu bima kanu yaktumuna, yang dulunya mereka simpan-simpan langsung mereka keluarkan. Mereka beberkan. Barakallahu fikum. Dan apa yang mereka sembunyikan lebih besar lagi sesungguhnya. Kebencian mereka sangat besar. Baik. Wa zaharat mukhabba'atihim, nampak semua apa yang mereka sembunyikan. Wa adatal wihuhum tasriha, dan kembali ucapan-ucapan yang biasa mereka ucapkan secara samar menjadi sangat jelas. Biasanya talwih tersamarkan. Maunya tidak telak, begitu maksudnya. Dia melakukan berbicara tentang sesuatu tapi tidak telak, talwih. Masih bisa ditarik sana, masih bisa ditarik situ. Tapi ketika terjadi kekalahan terhadap kaum muslimin, terang-terangan mereka mengucapkan. Wa anqasama an-nasu ila kafir wa mu'min wa munafiq. Dengan kejadian itu terbagilah manusia menjadi tiga golongan. Kafir jelas kekafirannya, mukmin jelas dengan keimanannya, dan munafik yang jelas dengan kenifakannya. Inqisaman zahiran. Pembagian dan pengelompokan yang sangat jelas. Wa arafal mu'mina anna lahum aduwan min nafsi durihim. Kaum mu'min pun sadar sudah kalau mereka sesungguhnya memiliki musuh yang ada di tengah-tengah mereka sendiri. Wa hum ma'hum la yufariqunahum. Musuh itu senantiasa ada bersama mereka dan tidak terpisahkan dengan mereka. Fasta'addu lahum. Akhirnya kaum mukminin senantiasa waspada terhadap mereka. Wa taharrazu minhum, dan hati-hati terhadap mereka. Qala Allah Ta'ala ma kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi. Allah tidak akan pernah membiarkan orang mukmin 'ala ma antum 'alaihi, sebagaimana apa yang ada pada kalian pada saat itu. Gabung berbaur orang mukminnya dan munafiknya. Allah tidak akan membiarkan tetap terus-menerus seperti itu. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai Allah memisahkan memang mana yang baik, mana yang jelek. Wa ma kana Allah liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahukan kepada kalian perkara gaib. Walakinna Allah yajtabi min rusulihi man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia ini rasul-rasulnya siapa yang Allah kehendaki, dan kepadanya lah disampaikan perkara-perkara gaib itu. Barakallahu fiik. Aima kana Allahu liyadharakum 'ala ma antum 'alaihi min iltibasil mu'minina bil munafiqin. Allah tidak akan pernah membiarkan kalian bercampur aduk, berbaur antara mukmin dan munafik. Hatta yumayyiza ahlal imani min ahlin nifaq, sampai Allah memisahkan mana orang yang beriman, mana yang munafik. Kama mayyazahum bil mihnati yawma Uhud, sebagaimana Allah pisahkan mereka dengan ujian di perang Uhud. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi alladhi yumayyizu bihi baina haula'i wa haula. Dan Allah tidak akan memberitahukan kepada kalian perkara gaib yang akan memisahkan mereka, mana orang-orang mukmin, mana orang munafik. Fa innahum yatamayyizuna fi ghaibihi wa ilmihi. Baik. Wa huwa subhanahu yuridu an yumayyizahum tamyizan mashhudan fayaqa'u ma'lumuhu alladhi huwa ghaibu shahadah. Baik. Fa innahum mumayyizun mutamayyizun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terpisahkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa subhanahu yuridu ayyumayyizahum tamyizan mashhuda. Allah tidak mau memberitahukan kepada kalian si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Tidak mau. Tapi dengan mihnah, dengan ujian, kalian akan tahu sendiri siapa-siapa mereka itu. Dari ucapan-ucapan mereka, dari sikap-sikap mereka. Bainahum, mana tadi? Fayaqa'u ma'lumuhu alladhi huwa ghaibu syahadah. Maka terjadi. Alladhi huwa ghaibu syahadatan. Yang sebenarnya adalah perkara gaib akan menjadi nyata oleh kalian bahwa si fulan adalah orang munafik. Wa qawlu walakinallaha yajtabi min rusuli man yasha istidrakun lima nafahu min ittila'i khalqihi 'alal ghaib. Taib, istidrak. Yani tidak semua Allah Subhanahu wa taala manusia tutup daripadanya ilmu gaib. Ada saja orang-orang yang diberi pengetahuan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni para rasul. Barakallahu bikum. Ini istidrak. Ini khusus bagi rasul. Allah bukakan pintu-pintu gaib yang Allah kehendaki untuk mereka. Baik. Tablimana fahu min ittila'i khalqihi 'alal ghaibi siwa ar-rusul kecuali rasul. Fa innahu yutli'uhum 'ala ma yasha'u min ghaibihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada rasul-rasul ini apa yang Allah kehendaki dari permasalahan gaib. Kama qala 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Allah yang maha mengetahui perkara gaib, maka Allah tidak memberitahukan perkara gaib itu kepada siapapun dari hamba-hambanya illa, kecuali orang-orang yang Allah ridai dari para rasul yang Allah pilih. Baik. Fahadukum antum wa sa'adatukum fil imani bil ghaib alladhi yattali 'alaihi rusuluhu fa in amantum bihi wa iqantum falakum a'zamul ajr wal karamah. Fahadukum antum, maka jatah untuk kalian wahai kaum muslimin dan kebahagiaan untuk kalian wahai kaum muslimin fil imani bil ghaib adalah beriman pada permasalahan ghaib alladhi yattali'u 'alaihi rusuluh yang diketahui oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa in amantum bihi wa yaqantum, kalau kalian mengimaninya dan kalian yakin dengan pemberitahuan dari Allah dan rasulnya, falakum a'zamul ajr wal karamah, maka untuk kalian apa, pahala yang sangat besar dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah-hikmah, di antara hikmah-hikmah yang Allah kehendaki di balik kejadian perang Uhud dalam bentuk kekalahan. Ingat kembali barakallahu bikum bahwa kekalahan bukanlah semata-mata kekalahan, tapi ada pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang Allah kehendaki di balik kejadian-kejadian itu. Baik. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.